أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat rahimakumullah. Khatib menasihati diri sendiri dan mengajak kita semua, marilah bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Jangan sambil lalu. Semua kesuksesan yang hendak kita raih, keberuntungan yang sedang kita kejar, bahkan sesuatu yang sudah kita miliki, sesungguhnya ada pada Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh dalam menjalani ketakwaan yang akan mendapatkan sesuatu yang paling mulia, bukan sesuatu yang imitasi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apapun kondisi kita sebagai seorang muslim dan apapun kata orang lain sebagai seorang muslim, percayalah bahwa Islam yang Allah anugerahkan kepada kita ini sungguh jalan hidup. Jalan hidup yang sudah terbukti lurus dan memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jalan-jalan yang lain belum tentu membuat kita bisa masuk surga. Belum tentu memperjumpakan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karenanya tema khutbah Jumat kita pada hari ini saya ambil dari Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus itu. Fattabi'uhu, maka napaktilah silah jalan itu. Dan sekali-kali jangan wala tattabi'u, jangan satu langkah pun kau tapaki jalan-jalan yang mulai dari kemaksiatan pertama misalnya yang dilakukan oleh Qabil dan Habil dalam peristiwanya. Terjadi pembunuhan yang menghilangkan akal kemudian mulai terjadi. Puncaknya kesesatan dilakukan oleh kaum Nuh alaihissalam, sehingga Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Jadi rasul pertama di muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena pada masa itu permulaan terjadinya kemusyrikan. Sebelum Nuh ada perzinahan, ada pembunuhan, ada berbagai macam maksiat, tapi belum ada kesyirikan. Menariknya adalah kemusyrikan pada masa Nuh itu dimulai dari mengkultuskan orang-orang saleh yang kemudian turun-temurun diceritakan kebaikannya, kedermawanannya, kesolehannya, dan semua bentuk kebaikannya akhirnya dilukis. Setelah dilukis, dibuat patungnya. Setelah fotonya ditaruh di tempat-tempat umum, lalu dibuat patungnya juga di tempat-tempat umum, lambat laun kemudian menjadi sesembahan dan turun-temurun sampai masa Quraisy ribuan tahun lamanya. Dan Tuhan-Tuhan itu kemudian diberi nama sesuai dengan peran masing-masing. Seperti digambarkan dalam masa Nuh adalah ada Tuhan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Adam alaihissalam disesatkan lewat jalan yang dia suka. Begitu pula kaum Nuh alaihissalam disesatkan lewat orang-orang yang saleh yang dikultuskan. Jadi kultus ini bisa menjadi pintu gerbang kemusyrikan. Sedang jemaah rahimakumullah, sengaja contoh ini saya ambil Karena kesesatan seringkali muncul dan dimunculkan oleh setan awal mulanya lewat rasa kehendak kita. Digambarkan di dalam Al-Quran, tidak seorang nabi pun sebelum kalian ini, jika mereka punya keinginan, maka setan pun menyusupkan kepentingannya di dalam keinginan kamu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus keinginan-keinginan setan di dalam hati para nabi dan rasul dengan menetapkan ayat-ayatnya di dalam hatinya. Sidang jemaah rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi ada pesan tersiratnya atau lataif yang luar biasa. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku. Kata-kata sirati ini bentuk tunggal. Mustaqiman lurus. Lurus ini kira-kira maksudnya bukan cuma tidak belok tetapi juga tidak macet. Dan tidak ada keinginan kita kalau kita sudah berada di atas siratal mustaqim, tidak punya keinginan lagi untuk beralih ke yang lain. Semoga sidang Jumat dan yang mendengarkan video streaming termasuk yang dipilih bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Sebab cuma satu jalan itu, tidak ada jalan lain yang bisa memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kita ke surga. Ringkasnya kalau kita bawa ke dalam kehidupan politik misalnya, ya bu, kalau mau cari presiden, mau cari pemimpin yang bisa bawa kita ke surga gitu. Kalaupun terpaksa pemimpin kita tidak bisa membawa kita ke surga, kitalah yang harus berjuang memasukkan agenda-agenda, program-program yang membuat kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita bisa berjumpa dengan Allah. Indonesia, alhamdulillah, pendiri negerinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya berbahagia jadi orang Indonesia. Karena sila pertama negeri ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Dituntunnya kita ke surga untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga perjuangan para ulama yang tadinya sila ketuhanan ini enggak pakai yang Maha Esa, ketuhanan saja. Bahkan itu pun ditempatkan di nomor 3 atau nomor selain nomor 1. Alhamdulillah. Pendiri bangsa ini juga di pembukaan undang-undang dasarnya menyebutkan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, insyaallah negeri ini negeri yang diberkahi. Karena sejak awalnya sudah diniatkan untuk menjadi tempat bernaung kita, mendedikasikan diri, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi hanya kepadanya. Dan yang membuat saya bangga jadi orang Indonesia adalah juga karena kita dibentuk untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Allahu Akbar. Dan dituangkan secara konkret dalam pembukaan undang-undang dasar. Karenanya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sungguh sebuah kombinasi yang sangat indah antara sebuah rumusan Pancasila yang dituangkan juga dalam pembukaan undang-undang dasar ini. Walau saya juga tidak pungkiri belakangan ini sedih juga, sebab ternyata konsep-konsep kehidupan sosial kita banyak yang sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar kita ini. Ekonomi kita bukan cuma kapitalis barangkali, mungkin sudah super kapitalis. Politik kita juga sudah jauh, bahkan bukan cuma sekuler, bahkan sudah liberal arahnya. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Ini adalah sebuah kesepakatan salah yang sudah kita sepakati bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pemimpin yang menjadikan bangsa ini bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang menjadikan kita semua bangsa yang adil dan beradab. Kenapa saya katakan demikian? Bangsa Eropa adalah bangsa penjajah. Bangsa Amerika adalah bangsa penjajah. Mungkin pendiri bangsanya tidak beradab seperti pendiri bangsa kita, yang tidak memperkenankan adanya penjajahan di muka bumi. Sekali lagi, kita bersyukur jadi orang Indonesia. Hanya saja kita gagal dalam mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan keseharian kita. Pada khutbah Jumat yang sangat singkat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 153 tadi bahwa hanya ada satu jalan untuk berjumpa dengan Allah, sirati. Tetapi ada banyak jalan yang membuat kamu tersesat. Wala tattabi'us subul. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak itu. Dan setiap jalan ini memang ada setannya. Contoh, dari dulu, sebelum Fir'aun, bahkan sebelum Namrud, kalian boleh menjalankan agama kalian. Tapi ingat, yang cocok dengan perundang-undangan di bawah kekuasaan saya. Itu juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah contoh kasus subul itu, banyak jalan. Untuk konsisten di atas siratal mustaqim, sidang jemaah rahimakumullah dan semua yang mengikuti video streaming ini, kalau saya tanya kepada kita semua, siratal mustaqim itu apa sih? Yang mana siratal mustaqim itu? Ini dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tafsir siratal mustaqim itu ya ini, Al-Quran ini. Yang la raiba fihi ini, yang tidak ada sedikit pun distorsi, tidak ada sedikit pun yang perlu kita kritisi di sini. Boleh orang-orang barat punya metodologi yang namanya hermeneutik, cara kritis menilai kitab suci, karena mereka sendiri yakin kitab sucinya sudah tersusupi, tersisipi, terdistorsi. Tapi Quran, jangan sekali-kali kau gunakan berinteraksi dengannya dengan pendekatan curiga. La riba fihi, la syakka fihi. Inilah siratul mustaqim itu. Dan ini hanya bisa menjadi maps, menjadi guide bagi orang-orang yang bertakwa saja. Yang tidak bertakwa tidak bisa berjalan di atas siratul mustaqim. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadi jalan untuk berjumpa dengan Allah itu cuma satu jalan. Sedangkan jalan-jalan lain ini banyak sekali. Maksud saya, silakan pilih karir apa saja. Tapi ingat, kalau sudah membuatmu keluar dari siratul mustaqim, berarti kamu sudah mengikuti jalan hawa nafsu yang diseru oleh syaitan. Dalam dunia spiritual, katakanlah di dunia tazkiyatun nufus atau di dunia tasawuf, begini, ada orang-orang yang ingin hidupnya total, menjalani hidup hanya ingin berjalan di atas siratul mustaqim, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masih nunggu karena sekarang masih bekerja, jadi gak bisa total. Ini juga sebetulnya menyedihkan, nunggu pensiun baru bisa total. Ya mudah-mudahan sampai umurnya ke usia pensiun. Tapi siapa yang bisa jamin usia kita bisa sampai pensiun? Karena saya pernah ngobrol dengan seorang pensiunan ketika sholat subuh. Ustadz, demi Allah, saya tuh baru bisa menikmati sholat, dan nikmatnya sholat itu setelah pensiun. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi perintah-perintah, larangan-larangan yang membuat hidup saya akhirnya ya tidak sebahagia sekarang. Sholat, saya dulu sholat 5 waktu, tapi sholat saya di samping meja kantor, jadi saya sholat sambil mikir gitu. Saya sholat 5 waktu, tapi kadang saya lupa nih rakaat keberapa, karena saya sholat di samping meja kantor saya yang masih tumpuk pekerjaan, yang tamu saya masih menunggu di luar sana. Setelah saya menjalani hidup total untuk berjalan di atas jalan Allah, hidup hanya untuk berjumpa dengan Allah, ternyata rezeki saya tidak kurang, Pak Ustadz. Hidup saya bisa lebih tentram, saya juga bisa lebih menikmati hidup bersama keluarga saya. Walaupun terlambat, setelah semua anak-anak sudah besar, saya sudah agak sulit lagi membentuknya, tapi saya akan berjuang untuk itu. Mudah-mudahan sidang Jumat tidak termasuk orang yang seperti itu. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Yang menyedihkan lagi adalah pas pensiunan baru bolak-balik KPK. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu, kalau ingin selamat dari sekarang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus itu. Disitulah sebetulnya kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Kepada yang sedang diiming-imingi jabatan, jangan tertarik. Hati-hati. Ada orang menjabat tapi tidak berkuasa. Tapi ada orang berkuasa namun tidak perlu menjabat. Sidang Jumat rahimakumullah, di Kementerian Perhubungan yang saya cintai, insya Allah Kementerian Perhubungan adalah jembatan surga para pegawai semuanya. Dan insya Allah gaji di Kemenhub ini akan memberikan keberkahan buat seluruh isi keluarga kita, anak dan cucu kita. Dan mudah-mudahan penghasilan-penghasilan kerja kita di Kemenhub akan menjadikan anak-anak kita generasi-generasi Rabbani yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembangun bangsa. Dengan satu syarat tentunya, jadikanlah Kemenhub kita ini jalan kita untuk masuk surga. Gak usah ikut-ikutan yang pengen cepat ke neraka. Gak usah ikut-ikutan dengan mereka yang sudah tergoda, teriming-imingi oleh politisi, oleh atasan yang sudah membuat dia pindah ke jalan-jalan lain yang di situ banyak setannya. Konsisten saja di jalan yang lurus, agar kita tidak menjadi pejabat yang tunjangan jabatannya haram. Ini yang membuat nanti istri menyimpang, anak-anak menyimpang, bahkan pembantu pun bawa masalah ke rumah, bahkan kendaraan pun yang kita kendarai jadi masalah. Akan lebih hebat lagi kalau kita jadikan Kementerian Perhubungan kita ini sebagai jalan jahat, jalan jihad kita menegakkan kebenaran. Mungkin sebagai penutup khutbah pada kesempatan berbahagia ini, Kementerian Perhubungan ini cuma simbol, tapi intinya kita adalah kementerian yang akan mengantarkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Darat, laut, udara, pulau, provinsi, sungai, apapun namanya, itu bukan simbol saja. Mudah-mudahan ini menjadi jalan jihad kita semua, mengantarkan bangsa Indonesia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan fasilitas rakyat Indonesia untuk senantiasa tunduk dan taat kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menjadi manusia yang adil dan beradab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di hari Jumat ini masih ada kesempatan sampai waktu asar untuk memperbanyak baca solawat. Insyaallah jalan kita akan sampai ke jalan yang lurus.